الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما لكتاب نجد كان فجيا كتاب لي التفسير الميسر. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-4, wa thiyabaka fatahhir, dan telah kita jelaskan makna yang terdapat di dalam ayat yang ke-4 ini, bahwa para ulama secara umum mereka ada yang menafsirkan wa thiyabaka fatahhir di sini secara zahir, yang menjelaskan tentang syarat seseorang mengerjakan sholat harus dalam keadaan suci, membersihkan pakaiannya dari najis. Dan sebagian menafsirkan makna pakaian di sini yang dimaksud adalah al-qalb, an-nafs. Dan tidak ada pertentangan, hal ini bisa difahami secara zahir dan secara maknawi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal rujza fahjur." Wal rujza fahjur. Ar-rujz disebutkan dan diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, yang dimaksud ar-rujz yakni al-awthan, berhala-berhala. Sebab berhala itu najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rijsa min al-awthan, jauhilah ar-rijs dari berhala-berhala. Sebahagian menafsirkan yang dimaksud ar-rujza ay al-ma'tham, perbuatan dosa secara umum. Fahjur ay fatruk, tinggalkan. Tinggalkan segala hal yang merupakan bentuk dosa. Ada lagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ar-rujz yakni isaf dan na'ilah. Isaf dan na'ilah ini nama patung yang dahulu dipasang di dekat Baitullah. Ada lagi yang menafsirkan dimaksud ar-rujz yakni al-'adzab. Maka makna fahjur yakni tinggalkan setiap amalan yang dapat mengantarkan seorang kepada azabullah subhanahu wa ta'ala. Dan semua penafsiran ini benar. Warujza fahjur, kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa secara umum. Dan dosa yang paling besar adalah syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan ada dua qiraah yang masyhur dari qiraah para ulama dalam menjelaskan, dalam membaca ar-rujz. Sebagian membaca dengan ra yang didhammah, dan ini riwayat Hafs dari Asim, dan juga Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Mujahid, Ibn Muhayisin, mereka membaca dengan ra yang didhammah war-rujza. Sebagian membaca dengan ra yang dikasrah war-rijza, war-rijza fahjur. Disebutkan dalam tafsir, dalam menjelaskan makna ini, war-rujza fahjur ay wadum ala hajril asnam wal awthan, dan senantiasalah kamu menghajar, meninggalkan patung-patung, berhala-berhala, wa a'mali syirki kulliha, dan seluruh amalan-amalan kesyirikan, fala taqrabha, maka jangan kamu mendekatinya. Jangan kamu mendekatinya sama sekali. Jadi seluruh perbuatan dosa secara umum, jangan kamu melakukannya. Dan dosa yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka mencakup seluruhnya, ar-rujz, al-ma'tham, yaitu perbuatan dosa, demikian pula yang lainnya. Sebab perbuatan dosa itu mengantarkan seorang kepada azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara bahasa makna ar-rujz, secara bahasa maknanya adalah al-azab, al-azab. Siksaan. Maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada al-azab dari perbuatan syirik, menyembah patung, menyembah berhala, dan segala perbuatan dosa yang menyebabkan seorang itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-5.